Dan masuk berikutnya. Bab mana al-waqf wal-bida. Kita berhenti dan mulai waqf dibagi menjadi 3, 4. Ittirari, intidari, ikhtibari, ikhtiari. Termasuk masalahnya sangat penting bagi seorang membaca Al-Quran adalah mengetahui cara berhenti dan mulai. Sebab kalau ini sampai keliru, maka terkadang bisa merubah arti. Nah, setiap orang berhenti pada orang yang azan. La ilaha illallah, ya enggak. Dan begitu enggak azan. Ya, berhenti pada ilah. Demikian termasuk kesan fatal. Ya, tidak ada Allah. Tidak sembahan. Atau ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya, berhenti. Yang beriman, janganlah kamu dekat-dekat dengan salat. Janganlah kamu lakukan salat. Nah, wama arsalnak, dan di mana tadilah kami mengutusmu. Nah, jadi Muhammad itu bukan utusan Allah. Nah, kalau sampai diyakini demikian, nah, kesan yang fatal dan bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi sebab kalau ini sampai keliru, maka terkadang bisa merubah arti. Nah, waqaf atau berhenti menurut bahasa adalah memutus suara dalam satu kalimat dalam beberapa saat dalam upaya mengambil nafas dengan tujuan kebanyakan adalah untuk melanjutkan bacaan. Istinafil qiraah. Nah, bukan bermaksud memberhentikan bacaan. Ya, waqaf ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ittirai, terpaksa. Nah, bukan terpaksa karena dibunuh, bukan. Terori ada sebab-sebab sini. Beda halnya dengan waqaf sama yang lain. Juga termasuk kan nanti kalau dibunuh. Nah. Masuk juga nanti. Tapi kalau di sini permasalahan lain. Nah, terpaksanya seorang membaca untuk menghentikan bacaannya karena ada sebab seperti pendeknya nafas. Nah, kadang-kadang kita mau melanjutkan tiba-tiba tidak kuat kita. Tiba-tiba tidak kuat, ini sering terjadi. Atau lupa, ini kebanyakan kita yang bersin juga dan lainnya. Nah, karena apa? Terkejut. Nah, begitu membaca ada kucing jatuh dari atas kena kepala kita misalnya. Nah, atau kita baca tiba-tiba anak kecil mukul dari belakang, berhenti sudah sih. Atau lagi baca tiba-tiba lalat masuk mulut, macam-macam. Nah, ya sebabnya macam-macam. Maka baginya boleh berhenti dimanapun ia kehendaki. Nah, baginya boleh berhenti dimanapun ia kehendaki. Akan tapi harus mulai bacaan yang sesuai dengan cara yang baik. Misalnya berhenti pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, berhenti di situ. Nah, maka bagaimana cara memulainya? Mulai dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, jangan sampai langsung dimulai dengan la taqrabus shalah. Nah, atau laqad kafara alladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Berhenti pada fakir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha faqir. Berhenti nafasnya. Nah, terputus. Laqad sami Allah qala ladina qalu. Laqad sami Allah qala ladina qalu innallaha faqir. Nah, berhenti pada fakir karena berhenti nafas, terputus nafas atau karena terkejut. Maka dimulai dari depan. Ulang lagi. Atau qala ladina qalu. Nah, qala ladina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kan tidak boleh berhenti pada inna Allah fakir, sesungguhnya Allah itu miskin, Allah fakir. Nah, baik. Ini yang pertama. Jadi itirari dimanapun boleh berhenti. Tapi mulai hendaknya dimulai dengan kalimat yang baik yang sesuai dengan makna. Kemudian intidhari menunggu, yaitu berhentinya seorang membaca dalam upaya menyambung bacaan dan yang lainnya karena ada bacaan-bacaan lain. Seperti maliki dengan maliki atau maliki dengan maliki. Maliki kemarin bacaan siapanya? Maliki baca panjang. Haus, siapa lagi? Kisai waman wa Yaqub wa Khalaf. Jadi Asim, Kisai wa Yaqub wa Khalaf. Asim, naam. Asim berarti dua jalur, Syu'bah wa Hafs. Jadi kebanyakannya dengan memakai maliki. Jadi qiraah asharah mutawatirah yang masing-masing terdiri dari dua jalur. Nah, ini hanya empat saja. Empat, masing-masing dua jalur berarti delapan. Sementara yang 12 jalur lainnya itu membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Nah. Seperti qiraah siapa? Nafi'. Jadi yang lainnya selain ini semuanya. Nah, selain ini. Siapa lagi selain Nafi'? Nafi' dari jalur. Nah. Siapa? Qalun wa Wars. Nah, Ibn Katsir dari jalur. Qumbul Bazzi. Nah, Ibn Amir. Nah, siapa lagi? Hamzah. Abu Ja'far. Nah. Kemudian man? Abu Amr. Abu Amr al-Basri. Ya, 12 masing-masing dari dua jalur. Kemudian alaihim. Alaihim ini bacaan jumhur. Nah. Kemudian alaihim bacaan Yaqub wa Hamzah. Kemudian alaihimu qalun bi khulf. Nah. Wa Ibn Katsir wa Abu Ja'far. Qalun wa Ibn Katsir wa Abu Ja'far. Jadi bagaimana cara naam ini karena menunggu ada bacaan-bacaan lain. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Itu tidak ada di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ada dua, ada tiga nama. Az-zirata, was-sirata, was-sirata bisad. Kemudian, siratal ladhina an'amta alaihim. Nah, kemudian ada alaihum. Nah, kemudian ada disambung. Kemudian di situ juga ada qiraah lain. Sirata bisin. Kalau berhenti sama. Alaihim. Nah. Kemudian bil wasl ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Naam. Ala yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Naam. Ala yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa terakhir tadi? Ya'qub. Kalau yang ziratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siapa? Hamzah. Siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siapa? Pakai sin. Sirata. Ini kasir, jadi kumpul. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siapa? Abu Ja'far bisa, siapa lagi? Qalun berarti riwayah. Nah. Banyak sekali bacaan di situ. Apalagi kalau disambung. Kalau disambung sampai ad-dallin, sangat banyak nanti. Tapi kalau kita putus-putus, siratan ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim, selesai. Nah. Kemudian pindah lagi sin. Siratan ladzina an'amta 'alaihim, sin. Siratan ladzina an'amta 'alaihim, sudah selesai. Nah. Tapi kalau disambung nanti harus dibaca satu persatu. Nah. Baca satu persatu. Taib. Ini bacaan-bacaan. Karena banyak bacaan sehingga harus menunggu bacaan-bacaan yang lainnya. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah. Banyak bacaan. Ikhtibari, ujian, berhentinya satu kalimat karena berkaitan dengan maqtu, yang terputus dan mausul. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri, maqtu wa mausul. Kemudian yang thabit, yang tetap, atau mahdhuf, dihilangkan. Nah, contohnya dihilangkan seperti wasari'u ila maghfirah. Nah, wasari'u itu kalau jumhur. Nah, kemudian wasari'u itu kalau duri al-kisai. Nah, duri al-kisai, karena duri asusi ada duri kisai. Kemudian ada yang dihilangkan wawunya. Sari'u qira'ah Nafi'. Naam, Ibnu Amir wa Abu Ja'far. Naam, sari'u. Sari'u ila maghfirah. Naam. Abu Ja'far baca dua, sari'u ila maghfirah. Yang qalun sari'u harakatin sari'u ila maghfirah, boleh empat, sari'u ila maghfirah. Warsh baca enam, sari'u ila maghfirah. Nah, di taklil imalah dan ra, karena sebelumnya kasrah, maghfirah. Ya, ada yang dihilangkan. Nah, dihilangkan wawu situ. Baik. Atau juga penambahan, seperti penambahan tasydid, penambahan dan pengurangan. Qalilan ma tadzakkarun, qalilan ma tadzakkarun. Jadi kalau Nafi' dan kalau Syu'bah. Nah, ini penambahan. Penambahan termasuk penambahan pengurangan di situ. Ada juga perbedaannya dengan apa? Masalah nahwu. Kaidah sarfiyah berbeda. Kalau ahwas misalnya tusakit, tusakita alaiki rutubang janiya, rutubang janiya tusakita. Nah, kira hamzah tasakata. Nah, tasakata situ. Wa kal ayakum yasakata. Nam yasakata alaiki rutubang janiya. Dan jumhur maka tasakata. Nah. Wa uzi ilayki bijir'in nakhlati tasakata alayki rutuban janiya. Itu yang paling banyak is yang jumhur tadi. Nah. Tasakat yang bertasydid pakai ta. Nah. Jadi betul apa menggunakan siwa al-mubalaghah. Baik. Maka baginya tidak boleh berhenti kecuali ada suatu ujian dari seorang guru. Atau pelajaran bagi pembaca. Bagaimana berhenti ketika terpaksa berhenti. Seperti kalimat wa qala alhamdulillah. Berhenti pada waqala. Tidak boleh kita baca waqal aswaqala. Contoh lain. Saya berikan contoh. Kalau terus itu pendek. Nah. Kalau berhenti panjang. Waqalu alhamdulillah. Waqalu berhenti waqalu. Contoh lain. Qala ana rabbukum. Qala ana. Nah. Kalau berhenti dua harakat. Baik. So berikutnya ikhtiari. Itu pilihan. Yang paling bagus, seorang qari harus memilih tanda-tanda yang baik. Alhamdulillah, ulama al-qurra sudah meletakkan tanda-tanda itu. Nah. Kemudian dari tanda-tanda itu yang terpenting, lam dan mim. Lam dan mim, kalau lam jangan berhenti, kalau mim jangan dilanggar. Nah, kalau mim itu harus berhenti. Tanda mim kecil di situ. Waqful lazim. Kalau lam, maka jangan berhenti. Jadi upayakan terus. Ada pun yang lainnya itu dalam. Nah, boleh berhenti, boleh terus. Lam hadas sahal. Jadi kuncinya di situ, kuncinya pada lam dan mim itu penting. Jadi kalau lam usahakan jangan berhenti. Nah, kalau mim harus berhenti. Akan tapi ini pun berbeda. Berbeda satu dengan lainnya dari tanda-tanda itu semuanya. Saya bawa ini mushaf waras. Nah, antum lihat di sini. Tidak ada tanda satupun. Ada mim, lihat tanda. Tidak tanda lam wa mim. Semua tandanya sod. Semua tandanya adalah sod. Kalau ada sod sudah berhenti sudah. Padahal nanti kadang-kadang di mushaf khas bertanda lam, di sini tandanya sod. Nah, ini adalah terjadi perselisihan. Maka terbaik itu melihat, melihat makna. Saya dalam surah Al-Muddathir, itu melihat di surah Al-Muddathir, bahwa mushaf enggak? yang ayat 31 coba. Coba perbedaannya coba. Perbedaannya. Nah, di sini pada ayat 31. Nah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Tandanya laqsad di sini. Qira'ah. Naam. Wars. Di sini dikasih tanda lam. Badal sad itu menurut wars di sini berhenti. Nah. Kemudian sampai nanti masalah. Masalah di situ tanda jim di sini, tanda jim. Itu jadi persisian. Nah. Jadi persisian. Maka sekali lagi melihat pada maknanya. Jadi kalau kita lihat wazdadal ladzina amanu imana. Nah, itu sudah sempurna maknanya. Sudah sempurna. Makanya sebagian qurra berhenti walaupun tandanya tanda lam. Nah. Makanya terpenting nah, melihat makna dari ayat tersebut. Bisa difahami insyaallah. Nah. Alam wa musaf surya. Saya bawa musaf surya tapi enggak saya bawa. Surah Al-Hadid. Coba di situ pada warahmatau warahbaniyata warah warahbaniyata nibda'uha ala ayat 27. Tapi di situ ada warahmatau warahbaniyata. Nah, ibda'uha. Ada tanda di situ. Ada tandanya yang lain-lainnya enggak ada. Tanda. Ada coba lihat ayat yang masuk surya berarti. Nah, ini warahmah. Ilam sabsuria warahmah itu tandanya mim. Nanti pada warahmah rafatau warahmah maful lazim. Ini musaf hafaz tidak ada tandanya. Ish makom jadi ya, iya enggak. Kalau yang hafaz yang dari musaf Saudi. Nah, harus dilanjutkan kan enggak ada tandanya ya enggak. Tapi di sini tandanya mim, harus berhenti. Nah. Jadi berbeda. Nah. Tanda-tanda musaf satu dan lainnya, apalagi musaf Indonesia. Ada tanda macam-macam, ada sad, ada qaf. Banyak sekali. Kita tambah. Siapa yang bawa musaf Indonesia? Coba lihat. Nah. Ini tandanya banyak sekali kalau misalnya Indonesia itu. Tambahan banyak sekali. Nah, ini ada hamzah. Nah. Ada kili, ada jim. Nah. Ada qaf. Jadi banyak sekali tambahannya. Nah. Ada tandanya di sini. Alamat tandanya di mana biasanya? Ini bahasanya bahasa Jawa susah. Ini bahasa Indonesia terus bahasa lain. Mat artinya panjang. Nah, maksudnya memanjangkan. Oh, bisa baca saya. Nah. Jadi berbeda. Nah. Jadi berbeda musaf satu dengan lainnya. di maqam istihadiyah, istihad. Nah, seperti tadi mushaf Suriah Warahmah tandanya mim. Sini tidak ada tandanya. Nah, kemudian lainnya shad semuanya. Kasih lagi kembali kepada makna. Jadi kalau melihat di sini, maka usahakan kalau mau negur seseorang harus melihat mushaf-mushaf yang lainnya. Jangan langsung kamu salah nih bacanya. Ketika berhenti pada lam langsung ditegur, kamu salah nih bacanya. Nah, dilihat dulu apakah ada mushaf-mushaf yang lainnya tanda-tanda seperti itu. Nah, atau mungkin di sini al-maqam istihad. Nah, sehingga tidak sembarangan. Atau tahukah? Nah, maknanya atau tidak? Dia tahu maknanya atau tidak? Nah, kita melihat surah Al-Isra misalnya. Al-Nazir minal Qur'ani mahuwa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Coba untuk melihat situ. Ayat berapa? 52 mungkin? 52? Sudah lama ingat. 82. 82. Ah, tandanya di situ mushaf Indonesia apa? Tanya lam, lam alif. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Lam. Ada tanda lain? Ini enggak ada. Terus hendak ya Abdul Hadi tandanya apa? Lam. Di sini tandanya shad. Iya enggak, beda-beda enggak? Ini enggak ada tandanya, tandanya lam, tandanya shad, itu tandanya lam. Ada tanda lagi? Nah, makanya kalau mau berhenti di sini untuk melihat, tandanya shad, berhenti, iya enggak? Jadi jangan langsung ditegur, apa ditegur. Nah, lihat dulu. Karena sudah sempurna sini, wa nazilul Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, sudah sempurnanya walaupun tidak ada tandanya. Ya langsung diteruskan misalnya. Ya, maka tidak secara itlak. Tidak secara itlak. Tema sore. Kalau yang sudah menghafal mushaf Indonesia sudah teruskan mushaf Indonesia. Ini kalau ganti mushaf lain itu kesulitan. Kesulitan untuk merojah karena orang yang menghafal itu ibaratnya melihat. Misalkan melihat ini. Nah. Nah, bawah atasnya itu. Iya enggak? Terbayang enggak? Kalau ganti-ganti nanti malah bingung. Saya dulu agak bingung karena dulu sebelum menghafal itu pakai mushaf Indonesia. Jadi ada beberapa surat yang sudah saya hafal sebelumnya itu pakai mushaf Indonesia, ketika ganti sudah agak kacau letaknya di mana, itu bingung kadang-kadang. Nah, kadang langsung pindah ke mushaf Saudi. Nah, langsung pindah ke mushaf Saudi. Lalu ada beberapa qiraah yang saya dulu pakai untuk lomba dan sebagainya. Nah, itu minimal satu halaman. Nah, itu beberapa surat. Nah, jadi hafal betul. Iya, halaman-halaman apa? Halamannya, ayatnya dulu hafal itu. Nah, sekarang udah agak kacau karena ganti mushaf. Nah, ganti mushaf. Jadi ayatnya sudah banyak yang lupa.